Langsung saja bro, saya yakin panjenengan semuanya sudah tidak sabar ya. Yang satu ini memang lain daripada yang lain. Artis bertalenta, kemampuannya memang luar biasa. Saya yakin panjenengan semuanya penasaran. Asli kelahiran Kota Pudak Gresik. Ada Ramayana, juga ada Randy Soding. Siapa dia kalau bukan Anjar Agustin. New Palapa. Special buat Saiful Haja yang ada di tempat Dabit Raji dan Umi. Satu malam lagi saya coba semuanya di bawah. Selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.